ucapan cintamu bagaikan irama berputaran tiada hentinya, mengundang kerinduan. Cinta kita, cinta yang sebenar. Cinta kita, ikatan jiwa. Perasaan sering bergelora bila kau berjauhan. Ku dibuai angin kesepian, dan keresahan. Dua jiwa dalam satu cinta, dua jiwa layar asmara. Lahirnya cinta seikhlasnya, lahirnya cinta kata-kata mengasihi. Surya gemilangnya tiada terkata, menjadi rahasia.